Masa ini di batas neraka Allah akan mencari dengan mengatakan Allah, kata Syekh Nur Sayyid, lebih buka waktu sholat, walaupun doa itu karena sunnah. Allah tidak minta kata mengatakan sholat, tapi Allah mahu karena menyusui sunnah Nabi Sallam. Karena menyusui sunnah. Ya. Coba saja, ada lagi berat, sholat maghrib lima rakaat. Kan ruku, rakaat itu bagus. Ada al-fatihahnya, ya. Ada zikir rukunya, ada i'tidalnya, sallallahu liman hamidah, rukunya warsalham, ada rujuknya lagi. Ya. Kalau pakai akal, semakin banyak rakaat semakin bagus. Tapi khilafus sunnah, tidak seperti ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah menyiksa mereka dengan khilafus sunnah. Karena si sunnah. Maka ini ma'asyar al-Qurrahimullah. Banyak yang kaum muslimin jatuh dalam perbuatan bid'ah. Ini disebabkan karena al-bid'atul irafiyyin. Ya, bid'ah yang ditinggal dari satu sisi ada syariatnya, namun dari sisi lain adalah hitam, ada nama bid'ah. Seorang mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cinta kepada Rasulullah. Dari satu sisi, mencintai Rasulullah adalah amalan yang diajukan. Bahkan wajib hukumnya mencintai Rasulullah melebihi kecintaan dari seluruh manusia. Walaupun pada diri sendiri. Tapi cara menerapkan kecintaan kepada Rasulullah dengan apa? Dengan mengucapkan salawat-salawat ja'ah misalnya. Ya. Tapi salawat dengan salawat nariyah. Atau kami bersalawat dengan salawat Badr. Atau kami ingin bersalawat dengan salawat salat buatan Habib tertentu. Maka tidak bisa. Ya. Atau alasan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ingin menyaksikan lahirnya Nabi alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasulullah tidak mengajarkan. Para sahabat tidak pernah mengajarkan, melakukan. Dan demikian kata Imam. Maka dari sisi ini menjadi amalan bid'ah. Sehingga dalam hal ini ma'asyar rahimakumullah, tentu kalau dibahas sangat banyak sekali. Hal yang termasuk dalam al-ibadiyah. Dan al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bab itu tentang permasalahan ini dalam kitabnya al-i'tisam. Penjelasan tentang masalah al-bid'ah al-ibadiyah inilah. Di mana banyak dari kaum mereka yang melakukan salah menyangka bahwa itu adalah perkara ibadah. Namun ternyata itu adalah amalan bid'ah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, ketika Abu Musa al-Ash'ari melewati satu masjid, lalu kemudian beliau melihat di dalam masjid itu ada satu kaum yang mereka berkumpul di dalam masjid dan berhalaqah-halaqah. Lalu ada satu orang yang menjadi pimpinan halaqah tersebut yang memberikan komando kepada mereka, sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali. Maka mereka secara serentak berzikir secara berjamaah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, ya, dengan suara serentak 100 kali. Selesai, komandannya kemudian mengatakan, bertahmidlah 100 kali. Hamidu mi'ah. Maka mereka mengucapkan alhamdulillah 100 kali. Kemudian mereka bertakbir 100 kali. Tahlil 100 kali. Nah, itu pada zaman itu. Pada zaman sekarang, ya, tentu diperbaharui kembali zikir-zikir tersebut. Ada tambahan-tambahannya lagi. Ya, baca Al-Fatihah bareng, baca Qul Huwallahu Ahad bareng, baca sebagian Asma'ullah bareng-bareng, ya, dan seterusnya. Nah, Abu Musa al-Ash'ari melihat itu, beliau tidak langsung mengingkari, namun beliau mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya tadi aku melewati sebuah masjid dan aku melihat ada suatu perkara yang aku ingkari. Kata Ibn Mas'ud, ya, memang benar demikian. Apabila Allah panjangkan umurmu, engkau pasti akan melihat perkara mungkar itu. Lalu ditunjukkanlah oleh Abu Musa al-Ash'ari masjid yang dimaksud. Lalu masuklah Abdullah bin Mas'ud. Ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa Ibn Mas'ud ketika masuk